Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertama kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, Zat yang telah memberikan banyak nikmat, nikmat yang tidak terhingga jumlahnya. Namun semua itu nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bisa mengambil keuntungan dan keberuntungan dengan nikmat tersebut adalah 5 perkara. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah olehmu keberuntungan dengan 5 kenikmatan. Qabla khamsin, sebelum datangnya 5 perkara. Sababaka qabla haramik, kenikmatan masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamik, ni'ambillah keberuntungan waktu sehatmu sebelum masa sakitmu. Wahinaka qabla faqrika, ambillah keuntungan di masa cukupnya kamu. Kamu menjadi orang yang kaya, orang yang cukup. Qabla faqrika, sebelum datang masa fakirmu, melaratmu. Wa faraqaka qabla sukhlik, dan ambillah keuntungan di masa longgarmu sebelum datang masa yang menyibukkan dirimu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Hakim mensahihkannya. Ma'asyiral muslimin, betul-betul kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah sebagai modal untuk meraih dan mendapatkan keuntungan dunia wal akhirah. Maka beliau mengingatkan secara khusus 5 kondisi kenikmatan yang mana dengan lima keadaan ini seorang bisa mengumpulkan banyak kebaikan. Masa muda, waktu sehat, di saat kondisi kaya, di saat kondisi diberi kecukupan, di saat kondisi masih longgar, dan di saat kondisi masih hidup sebelum datang kematian. Maka oleh karena itu marilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan hari ini, malam ini, kita manfaatkan dengan beramal ibadah yang sangat besar nilainya, yaitu thalabul ilmi, memahami dan mempelajari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman semakin jauh dari zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi semakin jauh masa kenabian, akan semakin banyak muncul kejelekan. Sebagaimana hadis Anas ibn Malik yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman di belakangnya itu lebih jelek keadaannya. Semakin jauh dari zaman kenabian, kondisi umat manusia semakin jelek secara umum dalam beragama. Walaupun masih ada orang-orang yang masih berusaha memperbaiki diri, berusaha memperbaiki dirinya walaupun kondisi manusia rusak. Demikian hakikat kenyataan yang ada. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang mesti ucapannya benar dan terbukti. Maka kewajiban seorang muslim bukan larut ikut dalam kejelekan-kejelekan kebanyakan manusia, bukan ikut larut dengan kerusakan-kerusakan dalam beragama. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad ibn Sariyah, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Addu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dalam hadis Irbad ibn Sariyah, beliau menasehati kepada para sahabatnya dan mengkhabarkan dengan sebuah kabar yang akan menimpa umat di belakang nanti. Fa innahu may ya'is minkum ba'di, siapa yang hidup sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, niscaya akan melihat yang ibadah Allah perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan di tengah umat Islam dengan perselisihan yang sangat banyak. Tayyib, apa kiranya bimbingan beliau? Apakah beliau membiarkan umatnya berselisih? Apakah beliau mendukung umatnya berselisih? Tidak. Beliau memberi nasihat dan memberi solusi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnah, petunjukku, jalan hidupku, pegang itu. Dan juga peganglah oleh kalian sunnahnya khulafa ar-rasyidin, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ikuti jejak agama yang mereka lakukan. Aqu 'alaiha bin wajib, gigit dengan gigi geraham, dengan kuat memegang sunnah, dengan tegar kokoh memegang bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu solusi kokoh dan tegar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu solusi yang kedua, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian muhdatsatil umur, mengada-ada dalam urusan agama ini. Jangan larut, jangan ikut larut bersama orang-orang yang mengingatkan perkara-perkara agama yang diada-adakan, yang tidak datang dari agama ini. Itulah jalan keluar di zaman yang jelek. Bagaimana seorang agar bisa kokoh, tetap istiqomah di atas sunnah beliau, jejak hidup beliau, tidak larut dengan kebanyakan orang. Itulah yang disebut kaum ghuraba, alladzina yuslihun inda fasadin nas, alladzina yuslihuna fi katsirin unasin, yang mereka kaum yang memperbaiki diri di saat kebanyakan manusia itu rusak. Itulah mereka yang disebut al-ghuraba. Maka ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, kembali mengingatkan nikmat besar. Kita disuruh mengambil keuntungan nikmat yang besar, barakallahu fikum, yaitu untuk mengumpulkan amal soleh sebagai bekal menghadap Rabbul Alam. Dan pada kesempatan malam ini kembali mengulas pembahasan kita, membentengi diri kita dan keluarga kita dari pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang menyimpang dari pemahamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang kita disuruh beragama seperti mereka. Pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya ialah sedikit mengulas sejarah ringkas munculnya kelompok Khawarij, sebuah gerakan yang muncul di zaman Utsman ibni Affan, gerakan yang awal kali muncul di zaman Khalifah Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Jadi kalau diurut sejarahnya, gerakan Khawarij yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan sebelum beliau wafat. Sebelum beliau wafat sudah memberi rambu-rambu, mengingatkan akan datang suatu kaum yang mereka memiliki pemahaman yang bukan dari pemahaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman Khawarij yang beliau mensifati kelompok ini dengan sifat yang sangat jelek. Kilabuna, kilabuna, kilabuna. Khawarij itu, mereka itu adalah anjing neraka. Anjing neraka, anjing-anjing neraka. Penyebutan dengan kalimat kilab, beliau ulang 3 kali, kilabuna, kilabuna, kilabuna, menunjukkan kelompok yang jahat Kita tahu sifat anjing adalah makhluk yang disifati dengan sifat yang jelek. Yatruku yalhas, anjing itu dalam kondisi lapar, lidahnya dikeluarkan. Dalam kondisi kenyang pun lidahnya dikeluarkan. Ya, anjing. Beliau menyebutkan dengan kalimat tersebut dan diulang-ulang kepada para sahabat. Syarru qatla tahta adibis sama. Dalam riwayat yang lain disifati dengan syarru qatla tahta adibis sama. Sejelek-jelek bangkai yang terbunuh di kolong langit ini. Syarqatla tahta adis sama, sejelek-jelek bangkai yang terbunuh di kolong langit ini. Sifat-sifat yang jelek ya ibadah, sehingga kita perlu mengenali pemikiran Khawarij. Karena Khawarij itu bukan wujud orang namanya Pak Khawarij. Saya ini Pak Khawarij, tidak ada yang namanya Pak Khawarij. Khawarij itu bukan makhluk orang yang berjalan dengan pakaian Pak Khawarij, tapi ini pemikiran, fikroh. Sehingga pemikiran ini perlu dikenali oleh kita. Pemikiran ini harus dipahami oleh kita dengan betul-betul, supaya kita tidak terbawa dengan pemikiran Khawarij. Kayak pemikiran komunis. Komunis itu sebuah pemikiran yang lahir dan punya prinsip mengingkari adanya roh. Tidak percaya dengan agama. Agama itu racun, kata mereka. Itu pemikiran. Mungkin orangnya sudah mati, tokohnya. Siapa pendirinya? Pendirinya sudah mati, tapi pemikirannya masih hidup. Khawarij, kami ulang kembali. Awal munculnya di akhir, fi akhiri ahdi Utsman. Sebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Lamhah Firqatul Dhalal. Khawarij keluar, kharaju ala waliil amr fi akhiri Utsman ibni Affan. Khawarij adalah sebuah gerakan sekte dalam Islam yang muncul di akhir kekhalifahannya Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Gerakan Khawarij berhasil membunuh siapa? Utsman. Utsman yang sedang puasa, sedang puasa. Utsman yang sedang baca Quran. Mereka datang dari Mesir, dari Irak, datang ke Madinah. Ya, rumahnya Utsman bin Affan sudah dijaga oleh sebagian sahabat. Namun mereka datang dan ingin membunuh siapa? Utsman. Akhirnya Utsman bin Affan dibunuh dalam kondisi sedang baca Quran, puasa. Barakallahu. Itu secara singkat. Setelah dibunuh Utsman, perabot-perabot yang di rumah diangkut. Itu namanya perampok, bukan? Yang dibunuh ahlul jannah, penduduk surga. Utsman bin Affan itu ahlul jannah. Sampai malaikat itu malu. Ala astahyi, apa saya tidak merasa malu? Yang para malaikat yastahyi minhu, yang mana para malaikat di langit itu saja malu kepada orang ini. Yang dimaksud Utsman bin Affan. Malaikat malu kepada Utsman. Malaikat menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Utsman dijodohkan oleh Nabi dengan dua putri. Kalau ada orang dinikahkan oleh seorang bapak, anak pertama perempuannya meninggal, masih punya anak perempuan, dinikahkan anak yang kedua, kira-kira mantu sing apik atau mantu sing elek? Ya, niki mantu sing apik apa mantu sing elek? Tentu nipun ini adalah mantu yang bagus, mantune Nabi, anak mantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuan pertama meninggal dijodohkan anak yang kedua. Tidak mungkin Nabi memilih sosok laki-laki dinikahkan dengan putrinya sampai dua putrinya sekaligus, kecuali orang yang soleh. Ya apa tidak? Mungkin ada di dataran jenengan yang turun ranjang. Iya. Karena mertuanya itu kenal, oh kamu orang baik. Berarti orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Awal munculnya di zaman Utsman dan berhasil membunuh Utsman. Ma'asyiral muslimin, kemudian bertambah semakin jelek gerakan mereka pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Semakin jelek keadaannya pada masa siapa? Ali bin Abi Thalib. Sudah sedikit kita utarakan dulu, masih ingat ya? Apa diantaranya? Kafaru, mereka mengkafirkan Ali. Mengkafirkan apa? Ali. Padahal Ali itu ahlul jannah. Ketika Nabi perang, berangkat dengan pasukannya meninggalkan kota Madinah. Kosong tentunya. Laki-lakinya semuanya berangkat, kebanyakan berangkat perang. Yang tidak berangkat ibu-ibu, anak-anak, kesepuan, orang yang sakit, gitu. Siapa yang ditugasi menjaga kota Madinah? Ali bin Abi Thalib. Dipercaya. Menunjukkan orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika Nabi hendak memberikan bendera perang Khaibar, saya akan berikan bendera ini kepada orang yang Allah mencintainya dan dia mencintai Allah. Allah dan Rasulnya mencintai dia, dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Siapa kira-kira yang dapat? Ali bin Abi Thalib. Oleh orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib dianggap orang apa? Kafir. Itu orang sekelas Ali, Pak. Napa maning orang sekelas jenengan. Nek orang cocok ya kafir, Pak. Itu pemahaman siapa? Waris. Bahkan mereka kafal sahabat alladzi lam yuwafiquhum ala madhhabihim. Bahkan mereka mengkafirkan para sahabat yang tidak seide dengan pemahaman mereka. Yang tidak seide dengan pemahaman mereka. Iya. Intinya mereka mengkafirkan orang yang tidak semadhab dengan Khawarij. Oke, kalau bukan pendapat, ya orang yang mengikuti pendapatnya dikafir. Begitulah mereka orang-orang Khawarij. Ini kalau bisa disimpulkan, Khawarij adalah orang yang mengkafirkan para sahabat. Yang kedua, di antara madhab Khawarij, bahwasanya mereka, kata Syekh Saleh Fauzan, la yaltazimun bi sunnati wal jama'ah wa la yuti'un waliyal amr. Mereka itu berpendapat tidak mengharuskan mengikuti sunnah dan jamaah, tidak mengharuskan mentaati pemimpin. Nah, ini perhatikan pemikiran Khawarij, tidak mengharuskan berpegang dengan sunnah dan jamaah, dan tidak mengharuskan mentaati para pemimpin kaum muslimin. Pemikiran berikutnya, wa yarawnal khuruj 'alaihi minajin, dan berpendapat keluar memberontak pemimpin termasuk ajaran agama. Mereka berpendapat bahwa khuruj, memberontak dengan waliul amr, minad din, termasuk prinsip agama. Jadi agama yang dipahami oleh mereka, kalau ada pemimpin-pemimpin yang berbuat kemaksiatan, harus dilawan. Pakai apa, Pak? Pakai senjata. Itu jelas ini pemikiran Khawarij. Pemikiran berikutnya, wa anna syaqal 'asa minati. Mereka berpendapat bahwa syaqal 'asa, melawan, memecah persatuan kaum muslimin dengan seorang pemimpin, termasuk prinsip agama mereka. Memecah persatuan kaum muslimin dengan seorang pemimpin yang sah, termasuk prinsip agama. Gitu. Maka prinsip-prinsip ini bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Saleh Fauzan, di antara dalil yang menunjukkan prinsip seperti ini bertentangan dengan Al-Qur'an surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, orang mukmin dipanggil. Atiullah, taatilah Allah. Wa atiur rasul, taatilah ar-rasul. Wa ulil amri, dan para ulil amri. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyimpulkan bahwa waliul amr ialah al-hukama wal ulama, para hukama, para hukam, para penguasa, pemerintah, pemerintah, penguasa kaum muslimin, wal ulama, dan para al ulama, ulama yang mengikuti ar-rasul, Quran was sunnah. Itulah para waliul. Jadi kapan kita seorang muslim hidup di sebuah negeri, ada seorang pemimpin, maka taatilah. Tentunya mentaati dalam hal yang ma'ruf. Ma'ruf, hal yang sudah dikenal menurut agama. tidak menyelisihi bimbingan Quran dan Sunnah, tidak menyelisihi bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taat. Ini prinsip Islam. Prinsip Khawarij tadi yang sudah disebutkan tadi bertentangan dengan wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa wasiat beliau? Usikum dalam hadis, usikum bittaqwallah wasami wa ta'ah wa in ta'amara abdun. Saya wasiatkan kepada kalian. Apa wasiat beliau kaum muslimin? Wasiat itu kalimatnya penting yang disampaikan oleh seseorang, namanya wasiat. Biasanya wasiat itu disampaikan sebelum apa? Mati ya, mendekati kematian. Saya wasiatkan kepada anak putuku ya, saya wasiatkan, aku wasiat 1, 2, 3. Beliau berwasiat. Di antara wasiatnya kepada kita apa? Usikum bittaqwallah. Saya wasiatkan yang pertama bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Siapa ini maksud? Mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang memimpin kalian seorang budak. Sekalipun yang memimpin seorang budak. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud. Hadis ini hadis yang menunjukkan prinsip sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah betul-betul menjaga keberadaan seorang pemimpin, mendengar dan taat sekalipun seorang budak. Apa mungkin budak jadi pemimpin? Mungkin. Budak ini punya pasukan, pasukannya menguasai kerajaan, akhirnya kerajaan dikuasai oleh budak. Mungkin. Ataupun budak ini sebagai kinayah, seorang budak saja wajib didengar, apalagi kalau dia bukan budak, orang merdeka. Begitu. Itulah prinsip taat kepada waliul amril muslim. Prinsip mentaati pemimpin muslim minadin, termasuk prinsip agama. Yang banyak orang gak ngerti Pak. Banyak kaum muslimin yang tidak ngerti prinsip ini. Padahal prinsip ini prinsip yang diajarkan oleh Islam, prinsip yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Namun Khawarij apa tadi? Khawarij berpendapat kita orang yang bebas. Nahnu ahrar, kita bebas. Taat dan taat, sama-sama dia orang, saya juga orang. Akhirnya apa? Dia melawan penguasa kaum muslimin. Akhirnya yang terjadi apa? Perpecahan di tengah kaum muslimin. Dan ini maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Allah dan Rasul. Ini pendapat berikutnya, fikrah berikutnya. Ya Raul, mereka Khawarij punya pendapat, kata Syekh Saleh Fauzan, anna murtakibal kabirah kafirun. Perhatikan sini, Khawarij itu sebuah sekte yang berpemahaman bahwa orang Islam yang berbuat dosa besar itu telah kafir. Orang Islam yang berbuat dosa apa? Besar, dikatakan apa? Kafir, divonis kafir. Contoh berzina. Berzina dosa besar apa kecil? Besar. Kenapa dosa besar? Karena Nabi menyebutkan itu termasuk dosa besar. Dalam Quran az-zani wa zaniya fajliduhum mi'ata jaddah, pezina laki, pezina perempuan cambuk berapa kali? 100. Laki perempuan yang belum pernah menikah ya, kalau berbuat zina hukumannya dicambuk berapa kali? 100 kali. Wala takhudkum bihi marafah. Jangan diberikan kasih sayang. Laksanakan hukum Allah. Kalau sudah pernah menikah, laki yang perempuan berzina, farjuhuhuma, rajam. Rajam itu dilempar pakai batu sampai mati. Nah, apakah orang yang berzina itu orang dihukumi kafir atau muslim? Menurut zina kan muslim atau kafir? Muslim berarti antum berpemikiran benar. Kalau dia mengatakan orang jahat yang itu kafir, nah ini pemikiran apa? Khawarij. Anda punya pemikiran khawarij walaupun ngaku ahlu sunnah. Berarti ahlu sunnah sing kerasukan, bukan kerasukan jin, kerasukan pemikiran khawarij. Stopan pemikiran. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati ada seorang wanita datang kepada beliau, ya Rasulullah, kuntu zanaitu faqimhul hadda alayya, ya Rasul, saya telah bersina. Wong lakoni zina ngaku bang. Ngaku saya bersinah, tapi ngaku untuk diberi hukuman. Perempuan sedang hamil, ternyata hamilnya di luar nikah, namanya zina. Faqimhul hadda hatta alayya, tegakkan hukum untuk saya ya Rasulullah. Rasul berpaling sampai akhirnya Rasul SAW memberikan kesempatan dia untuk kepulang kepada keluarganya sampai betul-betul anaknya lahir. Setelah anaknya lahir, datang lagi. Anaknya lahir, datang lagi. Ya Rasulullah, bersihkan saya. Maka Nabi mengambil kurma untuk bayinya. Kenapa mengambil kurma untuk bayinya? Sudah bisa makan kurma atau belum? Sebab ibunya mau dikapak no? Dirajam. Nah itu diikat, badannya diikat supaya tidak koyak dan tidak kelihatan auratnya. Nah itu dilempar pakai buat sampai mati. Setelah mati Rasulullah SAW menyolati. Umar bin Khattab tanya, ya Rasulullah, aku sholli alaiha wa qad zanat. Ya Rasulullah, apakah Anda menyolati perempuan itu padahal telah berzina? Ya Umar, lau usi'at taubatuha. Hei Umar, kalau seandainya dibagi-bagi tobatnya ala sab'in ahli Madinah, untuk 70 orang penduduk Madinah, la wasi'athum, itu mencukupi untuk 70 orang. 1 banding 70 orang. Tobatnya luar biasa. Kira-kira dan tempat itu larang boleh, Pak. Wis jajan apa urung? jajar sing atau potong, insya Allah larang. Tapi perempuan ini sabar sampai mati. Yang penting dia itu bersih, sudah bertobat di dunia, menghadap Allah sudah bertobat dari dosa berzina. Itu tobatnya di dunia kayak gitu, Pak. Maka Rasulullah SAW menyolati dan Umar bin Khattab bertanya, apa disolati? Iya, disolati karena dia telah bertobat dan dia wanita muslimah. Buktinya wanita muslimah kenapa, Bapak? Disolati. Kalau seandainya wanita ini telah kafir karena telah berzina, Nabi tidak mau menyolati. Terbantah sudah pemikiran Khawarij. Pencuri, mencuri itu dosa besar, minum khamr termasuk dosa besar. Namun pelakunya tidak sampai apa? Kafir. Kecuali kalau mengatakan khamr itu halal. Nah, ini enggak orang kafir, Pak. Karena menghalalkan sesuatu yang haram. Ma'asyiral muslimin, jadi orang muslim yang berbuat dosa besar dalam pemikiran Khawarij dikatakan kafir. Kalau menurut ahlu sunnah apa, Pak? Menurut kita apa? Muslim tapi naqisul iman. Muslim tapi berkurang iman. Islamnya masih ada, imannya masih ada, cuman berkurang, susut, Pak. Berkurang. Kenapa berkurang? Karena dia berbuat dosa zina, minum khamr, mencuri. Tidak sampai kafir. Wa huwa mu'min bi imanihi fasikun bi kabirati. Orang itu orang mukmin dengan keimanannya, tetapi dia fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Sakit dipahami ini? Banyak contoh, itu cuma contoh. Orang-orang yang warisnya itu ada di kepalanya semangat membela Islam, saking semangatnya gampang mengkafirkan orang Islam yang berbuat dosa besar. Ma'asyiral muslimin, di dalam Islam yang bisa menjadikan orang itu keluar dari Islam ialah kesyirikan. Apa? Di dalam akidah kaum muslimin, tidaklah seorang itu keluar dari keislaman kecuali karena perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan menghapus keislaman. Dalam Al-Quran surat An-Nisa 48 116. Diulang dua kali dalam surat An-Nisa 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni an yushraka bih jika Allah disekutukan. Allah tidak akan mengampuni seorang jika dia menyekutukan Allah. Ya. Jadi kalau orang itu mati menghadap Allah membawa dosa syirik, maka dia itu tidak diampuni. Berarti orang kafir, masuk neraka. Demikian pula Barakallahu fikum. Dosa yang tidak diampuni tadi ialah dosa kesyirikan. Berzina perbuatan syirik atau bukan? Minum khamar, mencuri, korupsi. Korupsi dosa besar apa dosa syirik? Kolusi. Jadi hati-hati Pak. Hati-hati. Jangan sampai kita itu mudah terjatuh dengan pemikiran yang menjadikan orang itu kafir, keluar dari Islam, perbuatan apa? Syirik, dosa syirik. Barakallahu. Di antaranya itu, dan ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.